السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk kepada kitab yang baru, yaitu kitab المعاملات dari kitab Umdatul Ahkam. Sebelum kita masuk kepada muamalah yang pertama, yaitu kitabul buyu', kita baca takdim dari pensyarah. Qala, al-islamu dinun wa daulah, fakama bayyana alaqatal abdi birabbih wa attisalihi bih wa adabihi ma'ah بين أنواع التصرفات من البيع والتأجير والمشاركات والعقود الخيرية من الأوقاف والوصايا والهدايا. قال beliau رحمه الله bahwa Islam adalah dinun wa daulah, agama dan negara sekaligus. Yani bukan seperti pendapatnya orang-orang orientalis dan orang-orang yang lain dari selain Islam, yang menganggap bahwa agama itu hanya mengatur ibadah dan negara yang mengatur hubungan manusia. Tetapi kita bantah, di dalam Islam tidak begitu. Di dalam Islam agama ini mengatur kedua-duanya, mengatur cara beribadah kepada Allah dan mengatur pula muamalah hubungan sesama manusia. Ini Islam yang syamil kamil, yang lengkap dan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka Islam dinun wa daulah sekaligus, agama yang mengatur ibadah mahdhah, hubungan manusia dengan Allah, dan juga daulah yang mengatur urusan manusia, hubungan mereka, dagang, jual beli, hutang piutang, segala macam hubungan manusia diatur pula dalam agama ini. Maka dikatakan, فَكَمَا بَيَّنَ عَلَاقَةَ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ, sebagaimana diterangkan dalam Islam hubungan antara hamba dengan Rabbnya, وَاتِّصَالِهِ بِهِ, dan bagaimana beribadah kepada Rabbnya, berhubungan dengan Allah, وَأَدَابِهِ مَعَهِ, dan bagaimana adab seorang hamba di hadapan Rabbnya. Maka agama ini بَيَّنَ أَنْوَعَ التَّصَرُّفَةِ, juga menerangkan berbagai macam tasarrufat, berbagai macam hubungan-hubungan di antara manusia. Yani di samping membicarakan hablum minallah, juga membicarakan hablum minannas. Minal bay', seperti jual beli, wat ta'jiri wal musyarakat, sewa menyewa atau syarikat. Syarikat itu suatu usaha yang dikerjakan bersama-sama beberapa orang untuk bagi hasil nantinya. Persekutuan dagang. wal'uqudil khairiyah. Demikian pula membahas, menerangkan dan mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam masalah uqudil khairiyah, dalam keadaan atau dalam masalah uqud, hubungan-hubungan tentang masalah waqaf. Uqud itu akad-akad, ya. Yani apa-apa yang direncanakan oleh manusia seperti waqaf, wasaya, dan hadaya. Mewakafkan kepada siapa dan apa hukumnya, dan wasaya, wasiat-wasiat, bagaimana ditunaikannya, hadiah-hadiah, bagaimana hukumnya. Ini juga dibahas. Ini adalah uqud khairiyah. Kama bayyana ahkaman nikah wal alaqati zawjiyah, juga agama ini menerangkan bagaimana hukum-hukum pernikahan dan alaqati zawjiyah, hubungan keluarga suami istri bagaimana. Minasyuruti wal isyrati wan nafaqati wal furqati zawjiyah, dibahas pula oleh agama ini tentang apa itu pernikahan, apa syarat-syaratnya, bagaimana isyrahnya. Isyrah adalah pergaulan suami istri. Wan nafaqat, dan bagaimana nafkahnya, siapa yang berkewajiban dan bagaimana kewajibannya. Wal furqati zawjiyah, dan bagaimana hukumnya cerai, berpisahnya antara suami dengan istri. Wa adabiha wa ahkamiha wal adadi wa mutaalliqatiha, dibahas semuanya, dibahas pula adab-adabnya, dibahas pula hukum-hukumnya, dan dibahas pula jumlah-jumlahnya, seberapa, seberapa, seberapa. Kalau boleh cerai kemudian rujuk kembali, berapa kali? Kalau sudah sampai 3 kali, apakah boleh diceraikan kemudian rujuk kembali? Tidak boleh. Diatur jumlahnya, diatur hukumnya, dan diatur pula segala macam yang berkaitan dengannya. Thumma ma tahfadzihi nafs min uqubati al-jinayat, juga agama ini mengatur dan memelihara jiwa-jiwa manusia. Artinya jiwa-jiwa manusia itu dijaga dengan hukum-hukum Islam, dijaga dengan aturan-aturan. Seperti barang siapa yang melukai seseorang, maka ada hukumnya. Barang siapa yang membunuh, ada qisas. Barang siapa yang mencuri, ada hukum potong tangan, dan seterusnya. Ini adalah hukum-hukum syariat yang menjaga. Tahfaz bihi an-nafs min uqubatil jinayat, seperti hukum bagi orang-orang yang melakukan jinayah. Jinayah itu kejahatan-kejahatan. Kal qisas, seperti hukum qisas. An-nafsu bin nafsi wal-ainu bil-aini wal-juruhu qisas, mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, dan luka ada qisasnya. Barang siapa yang mencolok mata seorang sampai buta, maka dalam hukum Islam dibalas matanya sampai buta pula. Ini qisas namanya. Jadi qisas tidak hanya pembunuhan dengan pembunuhan, tetapi juga al-juruh wal-juruhu qisas, dan luka-luka itu juga ada qisasnya. Dia dengan sengaja menyiram temannya dengan air panas, maka dia balik ketika ke hakim, diputuskan ternyata dia sengaja, maka dibalas disiram air panas pula. Kalau memang menuntut qisas, kecuali idza afa anhu, kecuali kalau dia memaafkan. Sudah, Pak Hakim, saya memaafkan dia, maka tidak ada qisas. Jadi qisas itu ada ketika orang yang terzalimi menuntut balas atau menuntut qisas. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini diatur pula oleh syariat ini. Diatur oleh syariat Islam. Sehingga syariat Islam bukan hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, membahas hanya manusia bagaimana caranya beribadah pada Allah, tapi membahas pula hubungan manusia dengan manusia dan bagaimana hukum-hukum diantara mereka. Demikian pula diyat wal hudud. Diyat itu tebusan-tebusan. Kalau dia tidak mau menuntut qisas, meminta tebusan saja, maka diatur oleh syariat ini. Wal hudud, hukum-hukum had. Ada hukum cambuk dan lain-lainnya, itu hukum had, hukum potong tangan, dan seterusnya. Thumma tatbiqu hadhihi al-ahkam wa tanfidhuha min abwabil qada'i wa ahkamih. Kemudian mempraktekkan, menerapkan semua hukum-hukum tadi, wa tanfidhuha min abwabil qadha, dan menerapkannya di masyarakat semua apa-apa yang telah diputuskan dalam babul qadha wa ahkamihi. Babul qadha artinya urusan kehakiman yang diputuskan oleh seorang qadhi. Qadhi itu hakim, hakim di pengadilan, itu namanya qadhi. Dan hukum-hukumnya pula. Faqad nazama al-'alaqat bainan nas, maka syariat ini telah menyusun, telah menerapkan atau mengatur semua hubungan di antara manusia. Fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka. Wa mazari'ihim, di kebun-kebun dan ladang-ladang mereka. Wa asfarihim, di dalam safar-safar mereka. Wa buyutihim, dan di rumah-rumah mereka. Wa syawari'ihim, dan di jalan-jalan mereka. Islam mengatur. Syariat ini mengatur semuanya. Mengatur mereka bagaimana di pasar, mengatur mereka bagaimana di ladang-ladang mereka, dan mengatur mereka bagaimana ketika safar, dan mengatur mereka bagaimana di rumah mereka, dan mengatur mereka bagaimana di jalan mereka, bagaimana di jalan raya. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini diatur dan diberi hukum-hukum oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW secara lengkap. Maka agama ini tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia, bahwa urusan agama itu di masjid. Kalau keluar dari masjid sudah jangan bawa-bawa agama. Ini orang jahil. Orang yang seperti ini adalah orang bodoh. Sehingga dia menganggap sempit masalah agama hanya di masjid. Ketika di pasar kita katakan, tidak boleh itu mengurangi timbangan, haram hukumnya. Sudah kamu jangan bicara agama di pasar. Kalau mau bicara agama di masjid sana. Ini orang jahil, orang bodoh, tidak mengerti bahwa agama ini mengatur masyarakat muslimin tidak hanya di masjid, mengatur bagaimana di masjid ketika beribadah kepada Allah, dan mengatur pula bagaimana di pasar ketika mereka jual beli. Bagaimana Allah mengadab kaum yang telah lalu? Karena apa? Ketika Allah katakan wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Masalah apa ini? Masalah di pasar. Celaka, salah, neraka, wail bagi mutaffifin. Siapa itu? Orang yang kalau menimbang untuk orang lain, menimbang untuk dirinya harus pas. Tapi kalau menimbang untuk orang lain, dia kurangi, dia curang. Ini urusan-urusan yang di pasar, menimbang, mengukur, menakar. Ini semua Allah ancam dengan neraka wail barang siapa yang curang dalam masalah itu. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum-kaum yang telah lalu, sebagian Allah binasakan karena mereka mengurangi timbangan. Sebagian Allah adab karena mereka menyembelih unta yang Allah katakan jangan disembelih. Sebagian mereka diadab oleh Allah SWT karena liwat. Liwat adalah homoseks, hubungan manusia dengan manusia, laki-laki dengan laki-laki, yang dilarang. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, berarti agama ini mengatur bukan hanya masalah ibadahnya, juga masalah muamalah, masalah hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana mereka di pasar, bagaimana mereka di kantor, bagaimana mereka dalam safar, bagaimana mereka di rumah mereka, dan bagaimana mereka di jalan raya, juga diatur. Qala falam yada' syai'an yahtajuna ilaihi fi syu'unihim illa wa bayyanahu bi'adali nizam. Maka Islam ini tidak meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan oleh manusia fi syu'unihim, dalam urusan mereka, illa bayyanahu, kecuali pasti diterangkan dalam Islam. Bi'adali nizam, diterangkan dengan seadil-adil aturan. Segala urusan manusia diatur dalam Islam dengan seadil-adil aturan. Paling bijaknya, paling adilnya. Ini aturan Islam. Wa ahsana tartib, dan diatur pula sebaik-baik tertib. Sebaik-baik susunan, disusun dengan baik, diatur dengan baik. Fannas yahtaju ba'duhum ila ba'din fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Maka manusia membutuhkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Iya kan? Namanya manusia tidak bisa hidup sendirian. Diistilahkan dengan makhluk sosial. Makhluk sosial artinya dia tidak bisa hidup sendirian. Ba'duhum yahtaju ila ba'din. Sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain. Pedagang kalau tidak ada orang yang tukang-tukangnya tidak akan ada, tidak akan bisa. Tukang-tukang tanpa pedagang, apa yang mau dikerjakan kalau tidak ada yang jual pakunya? Dan terus begitu. Berantai yang semuanya berkaitan dan berhubungan. Bagai khuni bin a'azakumullah, dikatakan di sini, fi hadhil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini, manusia ba'duhum yahtaju ila ba'din. Al-insan madaniyun bitab'ihi. Ini bahasa Arabnya. Madaniyun bitab'ihi. Artinya manusia adalah makhluk madani. Makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk yang harus berhubungan dengan yang lainnya. Madaniyun bitab'ihi. Dia madani bitab'ihi secara tabiatnya. Memang sudah begitu diciptakan oleh Allah bahwa dia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Tidak bisa. Pasti dia berhubungan dan membutuhkan manusia yang lain. Yahtaju ila sahibihi. Dia butuh temannya, butuh sahabatnya, butuh orang lain. Kama anna sahibahu muhtajun ilaih. Sebagaimana teman dia pun butuh kepada dia, dia pun butuh kepada temannya. Saling membutuhkan. Maka kalau begitu, la budda min qanun adil. Oleh karena itu, harus ada yang mengatur. Yang mengatur hubungan sesama mereka. Yang mengatur hubungan antar manusia secara adil. Yusannu lahum turuqal mu'amalat. Maka disunnahkan, dianjurkan semua perkara-perkara yang merupakan jalan-jalan bagaimana bermuamalah, bagaimana berhubungan. Wa illa hallatil fawda. Kalau tidak ada aturan, hallatil fawda, akan terjadi fawda, kekacauan. Tanpa ada aturan, manusia dibebaskan begitu saja tanpa aturan, maka yang terjadi adalah liar seperti di hutan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau dia butuh pada orang lain, dengan maksa, karena dia kuat. Akhirnya terjadilah kekacauan. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka Islam datang untuk mengatur hubungan mereka dengan Allah, dan juga mengatur hubungan mereka sesama manusia, sesama mereka. Watafaqum syarr, kalau tidak diatur maka akan terjadi fawda, watafaqum syarr, dan akan meluasnya syarr, akan meratanya kejelekan-kejelekan. Wa asbahat wasailul hayah wasailun lil halak wad damar, yang akhirnya fasilitas kehidupan justru berubah menjadi fasilitas kehancuran tanpa aturan. Kalau tidak diatur dengan syariat, kalau tidak diatur dengan hukum-hukum, maka yang mestinya jadi fasilitas kehidupan justru sebaliknya akan menjadi jalan-jalan kepada kebinasaan. Wasailul halak wad damar, halak kebinasaan, damar kehancuran. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau tidak dibimbing, tidak diatur dengan hukum-hukum syariat, maka hubungan mereka pengin hidup justru akan membinasakan. Iya toh? Bagaimana kalau kita bayangkan tidak adanya aturan. Tidak ada aturan syariat, tidak ada aturan hukum, tidak ada aturan semua. Dan tidak ada pemimpin malah. Apa yang terjadi? Maka setiap orang pengen hidup. Bagaimana caranya hidup? Dia membutuhkan orang lain untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Maka dia paksa dari orang lain. Orang lainnya tidak bisa. Ini untuk kehidupan saya. Maka dipukul dengan pedangnya. Tertumpah darah. Yang lain saudaranya melawan. Membela, itu saudara saya. Dan terus demikian, sampai terjadi kehancuran-kehancuran. Padahal yang dicari apa? Fasilitas kehidupan. Bagaimana saya bisa hidup? Tetapi akhirnya membinasakan. Karena mereka membalas. Dan terjadilah kekacauan dan kehancuran. Karena tidak ada hukum-hukum syariat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Wa isan wa bisunan. Hadihil qawanin. Min al-hakim al-alim bayanun lima fil islami min raghbatin fil amali wa mahabbah lil kasbi bi anwa'i at-tasarrufatil mubahah hifdhan lin nafsi wa i'maran lil kaun. Maka dengan adanya aturan dan hukum-hukum ini, minal hakim al-alim, dari Allah yang maha hakim, maha bijaksana, wal-alim, dan maha mengetahui, maka dengan itu bayanun lima fil islami min raghbah, berarti di sini Islam menunjukkan raghbah fil amal, menunjukkan bahwa Islam ini menganjurkan untuk beramal, bekerja, mencari ma'isyah, berdagang dan seterusnya. Sebab ada aturannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan bagaimana cara berdagang kecuali berdagang itu diperintahkan begitu. Iya toh? Kalau tidak boleh berdagang, untuk apa diatur kan begitu? Mafhum. Yani kata beliau, kata muallif, dengan adanya aturan-aturan muamalah, dengan adanya aturan-aturan jual beli, aturan ini, aturan itu, aturan hubungan manusia dengan manusia, itu menunjukkan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk amal, bekerja. Wa mahabbah lil kasb, dan suka untuk mendapatkan kasb. Apa kasb? Penghasilan. Jangan nganggur. Jadi pengangguran, gitar-gitaran di jalan, nganggur. Tidak dianjurkan demikian. Disuruh untuk bekerja, beramal. Bukan ngelamun, nunggu dapat dikasih orang. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan bahwa aturan-aturan Islam tadi yang mengatur jual beli, mengatur utang piutang, mengatur ini, mengatur itu yang berupa muamalah-muamalah, menunjukkan bahwa Islam ini menganjurkan bahwa muslimin hendaklah memiliki kasb, ma'isyah. Bi anwa'i tasarrufatil mubahah, dengan berbagai macam cara-cara yang mubah. Mendapatkan penghasilan itu macam-macam kan? Bagaimana diantaranya? Ya, yang pertama dagang. Kamu punya ini jual, kemudian kulahkan di sana sekian, jual dapat keuntungan. Terus kan begitu. Ini kasab juga. Apalagi? Bekerja sama orang. Kamu butuh tukang. Saya kerjakan, saya bisa untuk nukang. Dapat penghasilan setiap hari sekian. Atau jadi pegawai. Atau nanam pohon. Saya punya ladang atau punya tanah sedikit di belakang rumah saya tanam. Saya tanam, saya siram, saya kasih pupuk. Tiba-tiba berbuah, berbuah, berbuah. Dia ambil buahnya, bawa ke pasar. Jual. Ini semua ada aturannya. Orang di pasar, ada yang tidak punya kebun, tapi jual. Nunggu kamu bawa hasil panenmu. Tungguin. Begitu datang, berapa kamu jual? Saya beli semuanya. Kemudian jual di pasar. Ada lagi yang tidak di pasar nunggunya. Dicegat di jalan sebelum sampai pasar. Ini dilarang. Lu siapa yang larang? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya dilarang. Tidak boleh mencegah mereka sebelum sampai ke pasar. Kenapa? Sebab belum sampai ke pasar, dia belum tahu harga pasar. Si orang tadi yang membawa hasil panen dari rumah ini belum tahu harga pasar. Tiba-tiba dicegat di jalan, sudah sini saya beli sekian. Padahal orang tadi sudah tahu, yang membeli tadi, bahwa harganya sudah turun jauh. Apa sudah naik jauh, tinggi harganya. Sedangkan si petani tadi tahunya harga yang lalu. Maka diambil semuanya, orang tadi rugi. Kok diatur masalah ini oleh syariat? Nah, diatur. Untuk apa diatur? Supaya terjadi ketentraman dan keadilan. Bi'adali ma yakun, dengan seadil-adil hukum. Dengan a'dalil hukum, dengan seadil-adil hukum diatur. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti dianjurkan kaum muslimin untuk memiliki penghasilan. Dan kemudian penghasilan itu dia ambil atau dia dapatkan dengan berbagai macam muamalah. Yang muamalah itu diatur dalam syariat dan caranya pun diatur oleh syariat. Bi anwa'i tasarrufatil mubahah, dengan berbagai macam cara-cara yang boleh. Hifdzan lin nafs, agar jiwa terjaga. Wa i'maran lil kaun, dan juga kaun ini menjadi makmur. I'maran lil kaun adalah memakmurkan negeri atau memakmurkan alam ini, meramaikan alam ini. Artinya ma'mur, bahwasanya mereka bisa mendapatkan semua apa yang Allah berikan pada mereka dari rizki-rizki yang halal dan barokah. Fahuwa dinul harakah wan nasyab. Berarti agama ini adalah agama yang merupakan agama harakah wan nasyab. Agama yang menganjurkan untuk kita bergerak. Aktif. Tidak pasif. Wal amal. Agama yang menganjurkan untuk bekerja. Bukan pengangguran. Yahussu alaihi wa ya'mur bih. Memerintahkannya dan menganjurkannya. Wa yaj'aluhu naw'an minal jihad fi sabilillah. Dan bahkan menjadikannya sebagai naw'an, sejenis dari jihad fi sabilillah. Wa qisman minal ibadat. Muamalah tadi atau mencari penghasilan tadi, mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, itu bahkan dianggap sebagai ibadah. Naw'an minal jihad fi sabilillah dan qisman minal ibadat. Satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Ada ibadah yang merupakan ibadah mahdhah seperti salat, puasa dan sebagainya. Ada pula ibadah yang mencakup semua amalan saleh. Itu dikatakan ibadah. Kalau niat kita mencari nafkah tadi adalah untuk menghidupi istri dan keluarganya karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah, maka itu jadi ibadah. Mendapat nilai di sisi Allah, di samping mendapatkan keuntungan duniawiyah, juga dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berjuang untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anak dan istrinya. Yakrahul kasal wal khumul wal ittikal 'alal ghair. Dan sebaliknya, Islam ini tidak suka, benci kepada al-kasal, kemalasan. Wal khumul, nganggur, enggak punya kerjaan apa-apa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan yukrah ayamshi rajulun mubahlala. Aku tidak suka, aku benci dengan seorang laki-laki yang berjalan mubahlalan. Lali dunya walalil akhirah. Berjalan dalam keadaan tidak ada tujuan. Enggak ada tujuannya sama sekali. Enggak ada keuntungan duniawi, enggak ada pula keuntungan ukhrawi. Ini namanya mubahlalan. Enggak disukai. Untuk apa dia? Jalan-jalan. Taib untungnya apa? Kamu mendapatkan ma'isyah atau nafkah untuk keluargamu? Undah. Taib, apakah kamu mendapatkan pahala di sisi Allah? Enggak juga. Lah terus untuk apa? La dunya walal akhirah. Tidak dunia, tidak akhirat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa Islam yakrahul kasal wal khumul wal ittikal 'alal ghair. Bahwa Islam tidak suka kemalasan, tidak suka pengangguran, dan tidak suka orang itu menyandarkan orang lain. Yani nunggu kalau dia diberi bantuan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Yani yang akan dia dapatkan adalah usahanya sendiri. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Kalau salat sudah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah fadilah dari Allah. Ini disuruh aktif apa disuruh pasif? Aktif. Tidak disuruh untuk duduk saja di masjid kamu setelah sholat dalam keadaan tidak berupaya, tidak berusaha. Tidak akan datang kepadamu emas dari langit kedepuk di depanmu, tidak akan. Disuruh oleh Allah, fantashiru fil ard. Kalau kamu mengharapkan dari Allah, taatilah perintah Allah. Nanti Allah juga akan ngasih. Oh, kamu berharap dari Allah? Iya, saya berharap dari Allah. Kalau kamu mengharapkan dari Allah, maka taati perintah Allah. Apa kata Allah? Idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau selesai salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard. Bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah fadilah dari Allah. Dan yang aktif mencari, nanti Allah akan berikan dari jalan-jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Kamu mengharapkan dapat 5, ternyata dapatnya 15. Kamu mengharapkan dapat 10, ternyata dapat 100. Karena Allah berikan kepada kamu, karena kamu taat kepada Allah, berupaya dan berusaha. Dan Nabi pun berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tajirus sadiq yuhsyaru yawmal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada. Seorang tajir yang sadiq, seorang pedagang yang jujur, itu akan dibangkitkan hari kiamat bersama para siddiqin dan bersama para syuhada. Kok demikian hebatnya pedagang? Dibangkitkan sejajar bersama dengan para syuhada dan siddiqin. Ada apa dengan tajir ini? Karena tajir tadi shadiq. Dan ini dalil bahwa tijarah adalah satu upaya mencari nafkah yang dianjurkan. Karena Nabi mengatakan at-tajiru shadiq yuhsyar yawmal qiyamah ma'as siddiqin. Seorang pedagang yang jujur dibangkitkan nanti bersama para siddiqin, bersama para syuhada. Tapi ada syaratnya, bukan sembarang pedagang. Pedagang-pedagang yang shadiq, pedagang-pedagang yang jujur. Bukan pedagang yang berkata, kalau kita jujur gak akan dapat untung. Bukan itu. Pedagang-pedagang yang curang, pedagang-pedagang dalam barisan mutaffifin, justru terancam dengan wail. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Itu pedagang-pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, pedagang-pedagang yang senangnya merungurang-urangi timbangan, merubah-rubah takaran, mengganti-ganti meteran. Semeternya di tempat lain sekian, 100 senti di tempat yang lain tidak sama. 100 senti juga, tapi 1 sentinya bukan 10 mili, bukan 100 mili. Sekian, dirubah-rubah semua, diganti. Sehingga kelihatan 1 meter, padahal 1 meter kurang. Dan terus begitu. Ini adalah tajirul kadib, pedagang yang dusta. Maka bukan mendapatkan kemuliaan dibangkitkan bersama para syuhada, tetapi justru terancam dengan wail, wailul lil mutaffifin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, karena susahnya dan beratnya pedagang jujur, apalagi di masa kita ini, susah untuk jujur. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, timbangan saja, ada istilah timbangan anget, ada timbangan yang tidak anget. Apa bedanya? Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi, kan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, at-tajir shadiq, pedagang yang jujur, akan dibangkitkan bersama para syuhada dan para siddiqin. Dan nas-nas dalam masalah ini banyak sekali yang memuji yang demikian. Qala wal islamu bihadzal ahkam, bihadzal ahkam allati sanna biha al muamalat wa adabiha a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Dan Islam datang dengan hukum-hukum ini, yakni membawa aturan-aturan berdagang, aturan-aturan jual beli, dan aturan-aturan muamalah. Yang sanna bihal muamalat wa adabiha, yang hukum-hukum tersebut menganjurkan muamalah dan adab-adabnya, akhlaknya. A'ta kulladhi haqqin haqqahu, dengan aturan-aturan Islam ini, aturan-aturan syariat ini, maka setiap pemilik hak ditunaikan haknya. Bil qusti wal adli, dengan keadilan, dengan keseimbangan, dengan bijaksana. Wa wajhu kulli dhi tab'in ila ma yulaimuhu min al a'mal wa wajjaha, dan juga diarahkan. Kulli dhi tab'in, setiap yang memiliki sifat demikian, memiliki tabiat demikian, diarahkan kepada ma yulaimuhu minal a'mal, kepada perkara-perkara, amalan-amalan yang sesuai dengannya. Kamu orangnya lemah, untuk ngangkat barang berat gak kuat, mikul apalagi, badanmu kurus kayak gitu. Tapi saya bisa nulis pak. Baik, kamu duduk sini saja, kerja kamu nulis barang yang masuk dan nulis barang yang keluar. Bisa? Bisa. Diatur. Maka dia kerjaannya demikian. Satu lagi, sebaliknya. Aduh sih gak bisa nulis, gak bisa baca. Ke kantor, ngelamar kerjaan. Gak bisa. Kamu bisanya apa? Nulis bisa? Enggak bisa. Baca enggak bisa? Enggak bisa. Apalagi komputer enggak bisa. Dilihat tenaganya besar. Kamu badannya besar banget. Apa kehebatan kamu? Oh, saya dulu pernah latihan ini, pernah latihan. Kalau gitu kamu duduk depan, jaga. Jadi satpam. Mau? Mau, Pak. Siap. Gajinya sekian. Kalau sudah ada taradin minhuma, ada keridhaan dari keduanya, ininya ridho, yang memberinya juga ridho, maka saling memberikan keuntungan. Adil atau tidak adil? Adil. Boleh apa enggak boleh dalam syariat? Boleh. Dan diatur. Apa aturannya? Ingat, berikan hasilnya itu, jangan ditunda-tunda. Sebelum keringatnya kering, artinya pada waktunya. Jangan sampai ditunda-tunda. Dia kerja capek semalam suntuk enggak tidur, tapi uangnya ditunda-tunda terus sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dianggap seperti budak. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, itu pun dilarang dalam syariat. Diatur. Ada aturan-aturannya, ada hukum-hukumnya. Maka berarti, orang yang memiliki hak, ditunaikan haknya dengan sempurna. Orang yang memiliki tabiat khusus, diberikan amalan yang sesuai dengannya. Liya'mur al-kaun bil-qiyami bisyatta turukil hayatil mubahah. Agar alam ini diramaikan dengan berbagai macam amalan-amalan dan jalan-jalan kehidupan yang mubah. Agar alam ini diramaikan dengan muamalah-muamalah yang diridhoi oleh Allah SWT. Hubungan-hubungan manusia yang saling ridho, saling ikhlas, saling menguntungkan. Dan Allah ridho pada mereka. Baldatun, tayyibatun, rabbun ghafur. Negerinya khair, negerinya baik, tayyib. Dan Allah mengampuni mereka. Jadi dapat dua, dunianya makmur, gembira semuanya dan saling ridho. Di akhiratnya pun Allah memberikan pahala buat mereka. Kalau mengikuti aturan syariat. Thumma ba'da hadha ya'ti man yahrif bima la ya'rif. Wa yan'iq bima la yasma' wa yan'i ala al-islam. وَيَرْمِيهِ جَهْلًا بِأَنَّ نَظْمَهُ غَيْرَ كَافِيَةٍ الْحَيَاةِ الْمَدَنِيَةِ. Kemudian setelah itu, setelah Islam ini begitu lengkapnya, begitu sempurnanya, begitu adilnya, tiba-tiba datang manusia. يَأْتِ مَنْ يَهْرِفْ بِمَا لَا يَعْرِفْ. Datang orang ngarang sendiri apa yang dia tidak tahu. Menebak-nebak sendiri tanpa ilmu pengetahuan. وَيَنْعِقْ بِمَا لَا يَسْمَعْ. Menjurit-jurit dengan suara yang keras. Dengan sesuatu yang dia tidak pernah dengar. Ini bicara tentang Islam, Islam begini dengan suara keras. Padahal dia tidak tahu. Tidak mengerti dan tidak pernah mendengar tentang Islam. Tidak pernah mendengar tentang Islam sedikit pun. فَيَنْعِي عَلَى الْإِسْلَامِ. Akhirnya memberitakannya berita-berita yang miring terhadap Islam. Yan'i adalah berita kematian, berita musibah terhadap Islam. Apa Islam itu begini, Islam itu begitu, tidak adil, tidak lengkap, zalim, aturannya tidak memberikan kebaikan, aturannya justru membuat susah. Ini orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang yahrif bima la ya'rif. Kemudian wa yan'iq bima la yasma'. Mengucapkan dengan suara keras tanpa dia dengar apapun tentang Islam. Berbicara tanpa ada ilmu. Bi'anna nazmahu ghairu kafiyah lil hayatil madaniyah. Bahwa aturan Islam ini tidak cocok untuk kehidupan masyarakat di kota. Wa taqaddumil hadari. Dan aturan Islam ini tidak cocok dengan kemajuan-kemajuan modern. Dan tidak bisa untuk mengatur urusan-urusan masa kini. Ini bima la ya'rif, mengucapkan tanpa ilmu. Fala budda min istibdaliha, kata orang-orang ini, kalau gitu Islam ini harus diganti. Hukum-hukum ini tidak tepat, tidak cocok. Qala au tat'imiha, atau perlu ditat'im, perlu diinfus. Tat'im itu dimasukkan sesuatu yang di luar Islam ke dalam Islam. Jadi perlu ditambahi dengan masukan-masukan lain dari aturan-aturan lain. Na'udzubillah. Hadza seorang yang jahil, tidak kenal apa itu Islam, dan tidak mengerti syariat Islam secara detail. Sehingga melihatnya dengan kacamata yang salah, membukanya juga kitab yang salah, kesimpulannya juga salah. Akhirnya kesimpulannya Islam perlu diganti, atau perlu dilengkapi, reaktualisasi ajaran Islam. Maksudnya dirubah-rubah ajaran Islam begitu. Reaktualisasi, dirubah semua aturan syariat Islam. Bishayin minal qawaninil basyariyatil wad'iyah, dirubah dengan berbagai macam undang-undang, aturan-aturan yang merupakan qawaninil basyariyah, yang merupakan aturan-aturan bikinan manusia. Al-wad'iyah, yang memang aturan itu aturan-aturan baru dibikin oleh manusia saat ini, dimasukkan ke dalam Islam, dipaksa-paksakan dalam Islam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang mengganti aturan Allah dengan aturan Islam, aturan Allah dengan aturan bikin sendiri, maka itu adalah orang-orang yang terlalu bodoh. Aturan Allah yang pasti baik, pasti benar, diganti dengan aturan manusia yang lemah, manusia yang bodoh, manusia yang sesungguhnya gak punya apa-apa, yang terbatas ilmunya, terbatas pandangannya, terbatas pendengarannya, terbatas pengalamannya. Diganti aturan Allah yang maha tahu, yang maha tinggi ilmunya, yang maha sempurna, maha lengkap. Yani aturan Allah yang sangat lengkap ini diganti dengan aturan bikinan mereka. Ini ajhalil jahilin, sebodoh-bodoh orang yang bodoh. Yang lebih bodoh lagi, bukan diganti. Islamnya tetap dipakai, tapi bikinan dia dimasukkan. Ini pun ajaran Islam dimasukkan ke dalamnya. Ini kurang ajar lagi. Berarti di atas namakan Islam. Jadi hasil penemuan mereka yang dikatakan ini aturan mereka yang mereka anggap adil, mereka kasih Islam. Ini walaupun sosialisme, tapi sosialisme Islam katanya. Ini walaupun ajaran-ajaran sinkretisme Islam, tapi sinkretisme itu menggabungkan semua agama, kasih Islam. Ini aturan-aturan ini walaupun begini tapi Islam, kasih embel-embel Islam. Ini khuni fidina azakumullah, kedua-duanya adalah orang yang yahrif bima la ya'rif wa yan'iq bima la yasma, berbicara tanpa ilmu dan bersuara tanpa mendengar dari Islam itu sendiri. Yuridu bidzalika hukmal jahiliyah. Justru mereka memilih, menginginkan hukum-hukum jahiliyah. Allazi takhallaqat bihil wuhush ad-dariyah min a'da'il basyariyah. Mereka menginginkan hukum lain, yaitu hukum jahiliyah. Allazi takhallaqat bihil wuhush ad-daribah, yang memang diada-adakan oleh serigala-serigala buas atau binatang-binatang buas, yang muncul dibikin oleh binatang-binatang buas yang menginginkan mangsanya. Ad-daribah, yang akan memukul, min a'da'il basyariyah, dari musuh-musuh manusia. Alladzina safakud dima', yang mereka akan menumpahkan darah. Wa qatalul abriya, akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Wa ayamun nisa, dan akan merendahkan atau menodai kehormatan para wanita. Wa aitamud sigar, dan akan membuat yatim anak-anak kecil. Wa adawud du'afa, akan menindas orang-orang yang lemah. Wa akalu amwalul fuqara, akan memakan harta rakyat jelata yang miskin. Bihukmi taghut, dengan hukum-hukum taghut, hukum-hukum yang sama sekali bukan dari Islam. Wa syari'atil ghab, dan diterapkan justru syariat ghabah. Apa syariat ghabah? Apa makna ghabah? Hutan, ya. Syariat hutan, siapa yang kuat dia yang menang. Itu syariat hutan namanya. Aturan hutan, aturan binatang-binatang buas di hutan. Apa hukum mereka? Hukum rimba. Apa hukum rimba? Siapa yang kuat, dia yang menang. Bagaimana yang lemah? Tertindas. Ini aturan manusia. Selalu begitu keadaannya. tidak pernah bisa adil. Mesti ego, kepentingan pribadi muncul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kalian, tidak membutuhkan manusia, sehingga tidak mungkin ada ego, enggak akan. Pasti yang Allah aturkan adalah aturan yang paling adil, aturan yang paling bijak. Kenapa kau diganti dengan aturan-aturan manusia yang memiliki ego pribadi masing-masing? Kenapa kau diganti dengan aturan-aturan yang manusia itu mengaturnya untuk kepentingan golongan tertentu, atau mengatur untuk kepentingan pribadi atau keluarga, atau mengatur ini mengatur itu yang semuanya bukan dari ajaran Islam tapi justru menyelisihi Islam, yang akhirnya akan merugi. Kalau ada yang bertanya, tapi Ustaz, mereka juga pengennya baik. Taib. Kam min muridin lil khairi lan yusiba. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, betapa banyak orang yang ingin baik tapi enggak berhasil. Artinya apa? Artinya kalau kita husnudzon, tujuannya pengennya baik, tujuannya pengennya makmur. Kalau kamu pengen yang paling makmur, kenapa tidak mengikuti aturan Allah yang pasti akan makmur? Kenapa tidak mengikuti syariat Islam yang sudah pasti adilnya dan pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan? Kenapa menebak-nebak ini jangan-jangan akan berikan baik? Ternyata justru sebaliknya, membuat kejelekan. Ini akan memakmurkan bangsa ini. Ternyata ketika diterapkan justru akan menyengsarakan. Justru sebaliknya menyengsarakan bangsa ini. Kenapa kau pakai nebak-nebak? Apa yang sudah pasti ditinggal? Apa yang tidak pasti dicoba-coba? Rakyatnya jadi kelinci percobaan terus-menerus. Kan kasihan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan bahwa hadihin nizam al-jairah, bahwa aturan-aturan yang jahat tadi, watilkal ahkamil qati'atul zalimah, dan semua aturan hukum-hukum yang akan qati' zalim, yang akan memutuskan, akan memecah dan akan mendzalimi, hiya an-nadhmul mulaima indahum lil waqtil hadir, itu yang dianggap oleh mereka sebagai aturan hukum yang tepat di zaman modern. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi aturan yang seperti tadi, aturan yang sesungguhnya tidak adil, itu dianggap bahwa ini aturan yang cocok dengan masa sekarang. Aturan Islam itu kuno, enggak cocok untuk masa sekarang. Itu masa dulu cocok, masa kini tidak cocok. Kadzab wa aimullah. Dia berdusta demi Allah. Mereka berdusta. Tallah. Sungguh demi Allah, berdusta mereka. Islam ini Allah turunkan untuk waktu itu sampai akhir zaman. Akan terus cocok setiap zaman dan setiap tempat. Mereka justru mengingkarinya, mengingkari kesempurnaan syariat, mengingkari ketepatan syariat ini sepanjang masa, dan mengatakan aturan bikin mereka lebih cocok. Wasalihah lil muqtadhayatil hayatil haditsah, dan dikatakan cocok untuk kepentingan-kepentingan kehidupan modern katanya. Wal awdha'il mutajaddidah, dan masalah-masalah yang sifatnya baru muncul sekarang ini, maka cocok aturan ini, aturan baru ini kata mereka. Amma syari'ati samawiyah wa dusturul ilahi, adapun aturan syariat dari langit, dari Allah, dan dusturul ilahi, undang-undang yang Allah turunkan, alladhi sunna min qibali hakimin khabir, yang digariskan dari Allah yang maha hakim, maha khabir, maha bijak dan maha mengetahui, alim bi ahwalil bashar, yang maha mengetahui keadaan manusia-manusia seluruhnya, fi hadirihim wa mustaqbalihim, mengetahui keadaan mereka sekarang dan keadaan mereka nanti yang akan datang, liyakunan nizamil afdal fahuwa ghairu salih, yang Allah maha tahu aturan ini akan cocok. Liyakunan nizamul afdal, agar aturan yang Allah turunkan adalah yang paling baik, yang akan cocok sepanjang masa, justru dikatakan oleh mereka ghairu salih, dikatakan tidak cocok. Padahal yang membuat adalah Allah yang maha mengetahui keadaan manusia, apa yang dibutuhkan oleh mereka, dan apa yang akan terjadi nanti di masa datang. Allah yang maha tahu. Sedangkan manusia, kita atur begini saja, gak tahu besok akan ada tsunami, gak tahu. Kita bikin aturan begini, enggak tahu nanti akan terjadi gempa sekian besar dahsyatnya. Juga enggak ngerti. Kalau saja yang ngatur adalah yang ngerti apa yang akan terjadi di masa mendatang. Perubahan-perubahan suasana, perubahan-perubahan situasi dan kondisi, Maha tahu perubahan terus sampai akhir zaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, Allah atur. Ini aturan yang pas adalah ini. Yang paling adil adalah ini. Maka itu yang paling cocok. Kalau dikatakan itu tidak cocok indaha ula, kalau yang demikian dianggap tidak cocok oleh mereka, berarti mereka betul-betul alladzina yabghuna hukmal jahiliyah, berarti mereka adalah orang yang Allah katakan hanya menginginkan hukum jahiliyah. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah mereka mengharapkan aturan jahiliyah? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Siapa yang lebih baik dari Allah dalam memberikan hukum? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Bassarallahu almuslimina bima yanfa'uhum. Allah memberikan ilmu kepada kaum muslimin dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat buat mereka. Wa'adahum ila hadirati dinihim, dan Allah mengembalikan mereka ke aturan agama mereka. Wa'azahum bih, dan Allah muliakan mereka dengan agama itu. Wa'azzahu bihim, dan Allah muliakan agama ini dengan adanya orang-orang yang menegakkannya. Innahu hamidum majid, sami'un qarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dan Maha tinggi, Maha mendengar dan Maha dekat. Ikhwani fillah na'azakumullah, yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin ilmu. Ilmu tentang syariat ini dan ilmu tentang tingginya hukum ini, hukum syariat ini, dan ilmu tentang betapa bagusnya, betapa baiknya, betapa adilnya syariat ini, syariat Islam ini. Dengan ilmu tersebut, insya Allah mereka akan ngerti dan akan tahu. Tidak perlu penggulingan-penggulingan, tidak perlu pembunuhan-pembunuhan, tidak perlu pemberontakan-pemberontakan. Allah rubah hati mereka, Allah ganti. Dan kemudian tiba-tiba mereka berubah menjadi orang lain. Dan menyatakan bahwa hukum Islam ini perlu dan penting, harus diterapkan. InsyaAllah bi'idnillahi ta'ala. Wa huwa ala syai'in, ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu, Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah Maha Kuasa untuk menakdirkan apapun. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallu taufiq wal afiyah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته